lu. Kenapa disumpahin anak orang, dia lagi kawin, Ki. Lu gak ada wanita lain, emak sendiri lu nikahin. Bukan, ini pacarannya udah lama, Ki, berpuluh-puluh tahun. Istri saya, Ki. Oh, ini pasangannya. Ya, emak lu selamat ya. Awas lu, jangan jangan sedikit-sedikit berantem. Sedikit-sedikit berantem. Jangan selingkuh. Berantem kok sedikit. Lu cowok punya handphone, nggak perlu pakai password. Liatin aja kalau lu memang nggak selingkuh, awas lu. Segitu dari saya. Yeah. Saya lapar, mau makan. Di mana tempat amplopnya? Oh, mau ngasih amplop di sebelah situ, Ki. Di dekat pengantin. Ki, maaf, ini tongkat apa ledeng? Makasih, Ki. Oh, ada. Iya. Dikasih nama biar gak tuker ya, Ki. Pake repot-repot nih. Oh, dolar. Wow. Dolar Amerika tuh, Ki. Hah? Dolar Amerika. Singaparna, tasik. Masukin bantuin. Yang punya amplop buang, lu yang masukin. Kan saya bantuin, Ki. Enggak bisa, gua sendiri. Iya, sabar dulu. Mas Andre, tunggu dulu Mas Andre. Biar kan dia enggak lihat, rambutannya kan rabun. Nah, iya, tapi gua masih normal, masih normal. Tuh, masih lihat. Oh, tuh amplopnya banyak tuh, Ki. Tuh. Tadi kasih nama. Ini ngapain? Zaman dulu gua zaman Jepang enggak pakai beginian. Pakai tiker doang. Oh. Yang penting nikah itu kan kita menyayangi istri. Saya baru punya badan gini. Tadi beli. Saya enggak masalah kok. Diet. Ini bapaknya sering cerita sama saya. Kenapa? Dulu kan dia enggak laku-laku. Bapak lu juga sering cerita sama gua. Cerita apa, Ki? Ya cerita lu. Dulu gua waktu pemuda. Nih. Iya, Mas. Oh, sempat kecil ya, Ki? Kecil dulu. Oh. Dulu mah krempeng. Iya. Ini orang apa itik? Baik, para hadirin sekalian, bagi Anda yang ingin menyumbangkan lagu untuk para pengantin. Saya nyumbang lagu. Mau nyanyi, Ki? Mau dong. Waduh. Nyumbang lagu buat lu, gue demi bapak lu. Makasih, lah. Makasih. Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk Aki. Ki. Wah. Nah, ini aja. Yang itu, bisa? Mic-nya bisa. Iya, ini mic-nya saya aminin. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu, jangan tutup dirimu. Salahkan di... Ini sumbang nih, ini. Iya benar, yang salah emang. Suaranya. Lagu Rama Irama aja ya. Boleh. Dalam aku bercelana. Berkelana. Berkelana ya? Berkelana. Dalam aku berkelana. Lagunya yang slow, Ki. Lagunya... Apa lagunya yang slow? Lu gak mau lu? Enggak, lagunya yang slow, Ki. Yang slow. Ah, gua tau lu. Lu gak mau kan gua nyanyi? Enggak, ya kan? Mau. Gua acak-acak nih. Mas Andre, gua juga menyumbang. Buat apa beri terima aja. Itu lagunya yang romantis dong. Nih gua kasih lagu buat pengantin bulan madu. Ah, silakan. Diobok-obok. Diobok-obok. Airnya diobok-obok. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Dingin-dingin. Power Ranger! silakan di makannya di mana sih? Ini sih. Oh iya benar. Lo mau ke mana? Pipis. Nasinya plastik ya? Asli. Bukan asli. Kok membel digigit? Giginya, giginya gelembek. Iya ya. Ya gak bisa. Ini bahaya tuh suka ada nasi-nasi plastik. Gak jadi. Malam nih. Bulan madu. Bulan madu nih. Bulan madu nih, dua nah malam nih. Gua pernah ngerasain gitu. Pernah punya istri? Empat. Wajak amat sih. Sekaligus. Enggak lah, satu-satu. Oh. Sekarang kalibatnya semua sehat, Ki. Istrinya sehat semua. Ini siapa sih? MC! MC! Bagus. Saya kan jaga di sini. Kirain saudaranya. Oh, ini gua keberapa? Nih, saya. Nih, yang baru ini. Ya kan? Ini fotografer pernikahan, kenapa yang baru? Bukan bini gua. Bukan! Bini gua aja. Ya, Pak. Yang keempat nanti mau dikemanain? Aku udah punya suami, Kek. Oh. Ah, sok lu. Kamu kenapa tolong dari mana? Kek, lu langsung aja. Silahkan, foto, foto. Foto. Ini bapak, bapaknya kan, Bu. Silahkan, bapak di tengah ya. Ya, kita akan segera memulai sesi foto. Foto yang pertama. Foto yang... Saya... Anak saya yang nikah. Nanti ini kita yang difoto dong. Oke, oke. Bapak boleh duduk sama... Ini ibu saya. Macem-macem aja. Bapak saya itu masih ada. Yang gue tahu nih bapaknya sahabat banget sama gue, Korib. Emang namanya siapa bapakku? Karib. Bapaknya, bapakku namanya siapa? Lah gue mau lupa lagi, udah tua. Sabar, udah tua. Sabar, gimana? Keluargamu bikin malu aja. Udah, orang dia udah tua, gak apa-apa biarin aja. Jangan nuan-nuain gue lo, gue udah tua gitu. Enak aja lu tua. Ki, emang... Jangan marah-marah ya, Kak. Ya. Siapa yang marah-marah? Gua sama sabar dari tadi. Ki, inget tensi, Ki. Sabar ya. Ini pernikahan mereka sedang berbahagia. Oke, foto ya, Bu, ya. Ya, silakan. Sebentar ya. Iya. Pegang. Kita akan... Satu. Ayo, Bu, di sini. Oh, iya. Daya. Ya, terima kasih, Ki. Oke. Ya. Senyum. Satu. Nah. Ini tegang banget.